salam ka para jamaah sadayana. Hayu urang sadayana uluk salam heula ka Kanjeng Rasul. Dumasar kana hadis nu diriwayatkeun ku Imam Ahmad, Rasul ngadawuh, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam." Tepati-pati ayah hiji jalma uluk salam ka kaula, terkecuali Allah bakal ngabalikeun ruh kaula kana jasad kaula. Jeung kaula bakal ngajawab kana eta uluk salam jalma. Bertepatan Maulid Rasul, urang sadayana hayu uluk salam heula ka Kanjeng Rasul, tos tong daribut. Sasarengan ikuti disimkuring. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bareng. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Sayyidal Mursalin. Assalamualaikum ya khairal khalaiqi ajma'in. Panjang besok ditinggal ya. Insyaallah salam orang ditampi ku Rasul, didangu ku Rasul, dijawab ku Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minina bil irfan wa akramahum mim mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinan. Wa ashadu an la ilaha illallahul malikul alam. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syafa'atil uzma yawmaz ziham. Wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumi tantiqu fihi jami'ul a'dha'i wa yabkamu fihi lisan. Salatan wa salaman da'imaini mutalazimain mada matil awqatu wal awan amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi muhkamil ahkam, bismillahirrahmanirrahim, falladhina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa attaba'un nuran ladhi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala aydan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiyyu Muhammad la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Wa qala Syekh Junaid al-Baghdad quddisa sirruh man hadara maulidan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqad faza bil iman. Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasuluhu Habibuhul Karim. Wa nahnu ala ma qala Rabbuna wa Khaliquna wa Raziquna minas syahidin. Walima aujaba wa alzama ghairu jahidina walhamdulillahi rabbil. Langkung tipayun mangga urang sadayana sasarengan muji tasyakur ka Allah nu Maha Ghafur. Salawat teriring salam senantiasa Allah curahkan ka paduka alam Habibana wa Nabiyana Muhammad. Mugi-mugi urang sadaya nu hadir wengi ieu jaga di poe kiamah sing kenging syafaat di Kanjeng Rasul. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, segenap para alimil ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus sakampung sadatani, nuku pribados dipika hormat umumna para kiai nu hadir. Moga-moga para kiai, para guru, sing paranjang yuswa anu bararokah. Aparat pejabat pemerintah atasan bawahan anu sekaligus kaula dipika hormat bil khusus kepala desa manawi aya beserta jajaran. Moga-moga para pejabat urang tinu handap sampaikan uluhur sing aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa para panitia penyelenggara maulid nabi anu diprakarsai ku para pemuda yang didukung oleh orang tua. Moga-moga ya pemuda sakampung sadatani ku Allah kabeh sing disarolehkeun. Amin. Cukup ku amin mejeng kudu ku ibadah. Sanajan ngegeduk bagi amin tilok salat tilok haji maka jeuweun jurig. Ngan sanajan bari jeung kitu eta pemuda ku Allah sing disarolehkeun. Eta amin deui bae tadi pina. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jisim kuring dongkap ka dieu hiji ijabah undangan masyarakat. Nu kadua sejatakdiman wa takriman ngiring maulid nabi. Hayang kuring geus meunang syafaat sebab rumasa jalma bodo teu bisa ibadah. Kan kuasilahna urang sadatani lamun urang dijaga digusur ku Allah ka surga melalui syafaat Rasul. Kula ge ieu Haji Jamaluddin urang Panegelang hayang kabawa wasilah urang sadatani. Amin. Tapi sabalikna lamun urang di ka neraka jojong bae ngabri ulah ngajak-ajak ulah. Ari eta cenah urusan ngaji, urusan talabul ilmi urang sadati sadatani mah ulah ditanya. Urang dieu mah kana ngaji mah bau. Ulah ditanya heh ngaredul kitu. Kaciri ku kula keteh banget ngedul model karareula bau. Ya banget deugeul kabeh potongan mah teh kula. Lah moga-moga berkah Maulid Nabi nu tadina teu hade jadi hade. Nu tadina teu akur sing alalakur. Nu tadina ngedul sing daekan. Nu tadina deugeul sing bener. Nu tadina salah bae sing endah. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kunaon eta Kangjeng Nabi kudu diagungkeun? Saeutik jawabanana. Kunaon eta Kangjeng Rasul kudu dimulyakeun? Saeutik jawabanana. Teu loba. Kunaon Kangjeng Nabi kudu diagungkeun? Atuh Rasul mah tos agung. Kunaon Kangjeng Nabi kudu dimulyakeun? Atuh Rasul mah tos mulya. Atos tos mulya. Andai kata umat sakolong dunia lain sa Kabupaten Serang seutik teuing sa Serang mah sadunya teudeuk ngamulyakeun ka Nabi, teudeuk ngagungkeun ka Nabi, teudeuk maca shalawat, teu nurut kana ajaran Nabi, maka moal luntur sagede kuman-kuman acan kamulyaan Kangjeng Nabi sebab nu ngamulyakeun Nabi mah lain jelema, lain budak dieu, lain budak Serang, lain budak Pandeglang tapi Allah Subhanahu wa taala. Sampai di alam ku Allah dina Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khalqin azim. Wallahu alam bimuradih. Sesungguhnya Muhammad anjeun teh manusia paling mulia akhlak budi pekertina. Maka napa Bu, ari urang cenah kumaha kitu kudu muludan? Kudu. Urang mah hayang menang syafaat Rasul. Jelas kudu ngingetkeun ka Rasul, lamun engke Rasul urang inget ka Rasul, Rasul ge ingetkeun ka urang. Rasul teh manusia paling berjasa, ibu bapak hadirin wal hadirat. Sehingga Pak, Bu, Rasul begitu lahir ke alam dunia kharra sajidan. Langsung sujud, nyusruk sujud. Nah, udah disebutkan ke Rasulullah. Ummati, ummati, ummati. Tina jero beuteung nake ibuna keneh. Berosot ke alam dunia zaman lahir hadirin sadaya. Geus ngomong ummati, ummati, ummati. Umat kaula, umat kaula. Masya Allah. Nu mau ibu bapak wajar. Mun manusia ngagedekeun muludan. Kudu, kudu. Dasarna ge muludan mah kudu digorekeun. Wadah-wadah nyen berangkat kurang gitu ima muludan cina saima besek hiji jagila ima ngadengin aja saima besek 30 20 10 minimal gitu cina kami mata mampu kiai atuh lahir kanu teu mampu iya kanu mampu betul apa tidak udah ngomong-ngomong teu mampu teteh jeung mama jabuk tina kamari katiup angin antina TV jam mabur kepada rincang meli antina 300 ribu tuh ngomong-ngomong mahal tangkorak dia haram jadah doa betul apa tidak jahit tadi pentang muludan ke panitia 100 ribu persungsunan kuat ngak ngi pan kadang-kadang kaya tenuk ya assalamualaikum waalaikumsalam enan ceng pan kamari keserapat oh inginnya horapat ceng aduh oh, cek panitia anda meremual ayah betul ngomong kia gerak pentan be cina dong-dongon terus aing mah kebepan deri sampai kuali temayar ayah disadatan ini gitu betil nyesep-nyesep alam dunia mending dibetil cek aing laju jelemana tak kiai ulah jelemana mah karunya akhlak nak kunaun betil nak upang ajian eta betil horeng nah jangan padang ibadil didi horeng numawi ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah terus kumaha gitu kudu digede-gede ke dia muludan pan rasul lagi tos pupus mohon rasul tos pupus hanya ayam makomna di Madinah tulungna warah hayang ibu-ibu jeng bapak-bapak zarah kaditu baju enggak daftarna boga duitna selamat ngalamun leksahan umawa angin puyuh daftaran untuk duit itu gablo ngan ulah letik hati ulah cuma cengir dia hari pihewal ayah si Rodia eh singkong teici si itu ayah te sarna te ana teh Sophia haya teh Rukmina Sarmina haya Sarmina tenang min ayo kasarman haya kakemot kumplit amat orang sadatan bu pak moga-moga akan nasibkan amin mohon rasul tetos pupus kantun makom nape di Madinah moga-moga orang singkat nasibkan moga-moga singkat nasibkan pan rasul ngada uki ya cek rasulullah hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum qila ya rasulullah qad alimna anna hayataka khairun lana fa kaifa mamatuka yakunu khairan lana faqala rasulullah hayati khairul lakum ma dumtu fikum da'autukum ilallahi bil hikmati wal maw'izatil hasanah wa mamati khairul lakum anna a'malakum tu'radu alayya fi kulli yaumi itsnain wa khamis. Fama ra'aitu min khairin istabshartu bihi wa ma ra'aitu ghaira dhalika istaghfartullah lakum. Ngerti itu? Kaciri molotot tetecus. Maka anak bu belajar bahasa Arab mahese. Eta anak kurang belajar Quran gati. Cara belajar komputer, tidak belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ai budak wari dasar mah ku indungna teu diloyogkeun teu pati. Pinter ilmu umumna, hebat teknologina, gagah canggih komputerna, tapi yasin teu beguk, rukun wudu teu nyaho, sifat 20 buta wereng. Betul apa tidak? Numawi ibu bapak hadirin wal hadirat, wayahna anak-anak urang. Isuk-isuk SD, kula sering ngomong, kia sering jasa. Isuk SD, tos dor madrasah, tipe tinggal riring, tak belajar maca Quran. Jaka mari minta ke sekolah SD, anak nak hadirin sering nek ujian, kuat disusul di payungan. Tapi nek ujian sekolah madrasah, najis, tadi antar-antar ke najan. Nek uba bener nek tanah kurang. Betul-betul. Numawi cekang jeng Rasul kia. Hayati khairul lakum, hirup aing mah cek Rasul bagus pikeun dari kabehan cek Rasulullah. Wa mamati khairul lakum, cek Rasul paeh aing geh bagus paeh pikeun dari kabehan. Sahabat bingung, cek sahabat qila ya Rasulullah qad alimna anna hayataka khairun lana fa kaifa mamatuka yakunu khairun lana. Rasul mohon hirup anjeun mah ku kami kaharti, manfaat bikin kami, bagus bikin kami. Kok kenapa Rasul mengatakan cara maut Rasul geh bagus baik bikin kami, arik itu kumaha? Cek Rasulullah kia hayati khairun lakum madumtu fikum da'autukum ilallahi bil hikmati wal maw'idatil hasanah. Hirup aing bagus cek Rasulullah, selagi aing dakwah ngajarkan ke umat, ngajak ke umat tinu bener kanu tinu salah kanu bener, tinu tehade kanu hade, tinu poek kanu terang, tinu kufur kana iman. Maka hirup aing bagus bikin aranjin cekang jeng Rasul. Hartos, hartos. Tapi sebaliknya cek Rasulullah, paeh aing ge bagus bikin dari ya mana gitu. Bagus napaih aing bikin dari acak Rasulullah anna a'malakum tu'radu alaiya fi kulli yaumi itnain wa khamis fama ru'aitu min khairin istabshartu bihi wa ma ru'aitu ghaira dhalika istaghfartullah lakum. Paeh aing bagus bikin aranjen cek Rasulullah nansanya amal anjen kabehan cek Rasul ditembongkan kakaula tiap-tiap poe Senin jeng poe ya eta tembongkan ke Rasulullah kuma eta pamaro aitu min khairin istabshartu bihi. Di mana-mana umat Rasulullah poe Senin jeung poe Kamis keur berbuat amal soleh, deuleuk nu ngaji, nu maca Quran, nu salat sunah, nu ka masjid, nu pangajian, nu baca selawat, anu zikir, anu tahlil, nu silaturahmi, nu sedekah. Tembongkeun. Istabshartu bihi. Rasul atohun. Cek Rasul adalah umat aing. Budak sadatani dulu keur muluduan kamari keur malam satu. Masya Allah cekang jeung Rasul deuleuk nu maca marhaba, nu maca salawat, nu sedekah, deuleuk nu nyingjing kardus, nu ieu, nu itu, nu merean kopi, nu nyieun kue dan lain sebagainya. Heh eta Rasul atohun radiah. Atohun. Atohun eta Kanjeng Nabi. Masya Allah, mata orang disunahkan pak puasa Senin Kemis. Nah, lika ditembongkan amal ke Rasulullah, orang kerenyin amal soleh. Gitu, itu tukang foto, ulang dulu kemana? Haram jadah doang. Iya, tukang foto pak, mau di gula belang-belang deh. Ya? Goreng jadi lemah nama. Tapi nak foto nak kaset, aing bisa antas ya, gitu kan. Ula ceramah ku anu ieu deui ceramah ka anu nyoting sieu deui he geus 40 kali tuh ceng pangijeng ka haji mun jeung tos belasan. Doakeun tacing saleh tukang foto. ya Robbal. Atuh mending bau-bau soleh buruk. Hayang ibu bukan anak anu soleh. Atuh aranan be si soleh. Insya Allah soleh katahi taina. Drop mengising tai saya. Maksudnya diaran soleh ke anak kurang supaya soleh. Terus ya. Atuh aja tenang gos. Terus. Nanti hujan. Ngadoa ka Allah. Turutan kuring ngadoa anak. Dengan kerendahan hati, urang loba doraka, urang rumasa loba maksiat, tawassul urang ka Kanjeng Rasul, menta karamat Syabdul Qadir Jilani, menta karamat Waliullah nu aya di daerah Banten, turutan doa kuring. Allahummaghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Moga-moga ieu hujan dipindahkeun ka mana bae. Lamun turun bae berarti apes. Insyaallah mun kebe mah moal turun. Terus. Datang ka mana kula tadi ngomong? Bok pak geus eta ditembongkeun ka Kanjeng Rasul amal urang. Lamun bila mana eta amal urang keur jorek. Ditembongkeun ka Nabi. Dulu nutus salat. Waya maghrib lain ngampi ke musala kalak ngumbah pacul. Dulu poe Jumat batur mah jam 11 ka masjid, kumaha kalak nutur 7 dup kebo. Dulu nu gapleh. Dulu nu zina. Anu minum-minuman, nu mabok, nu rentenir, anu maling, nu saling hasud, anu fitnah, dan lain sebagainya. Dulu nu bikang make celana pendek, dulu nu ieu, dulu nu itu, masya Allah, ditembongkeun ka Kanjeng Rasul. Amana ceceng? Bapamnya, Senin Kemis, ditembongkeun. Eta Rasul cari, nulu umat, istaghfaratullahalakum, Rasul, mang mentakeun hampura. Bikin umat cek Rasulullah Gusti karunya andal umat kaula anu maksiat. Masya Allah bupa kerhirup nak manfaat bikin urang des mawat nageh masih kene ngajasaan kene baik selalu mengistikbalar jengka urang ari urang neng iraha nyen jasa ka Rasul nang semula tata naik. Numawi ibu bapak hadirin Rasul teh hayang nanaon di umat. Hayang nanaon? Hayang ge umatna nurut ka Allah, nurut ka perintah Rasulullah, an sakitu doa. Nu mawi ibu bapak wajar, lamun dibandingkeun muludan tiap tahun biak ratusan juta, jasa Rasulullah can kabaras ku urang bupa. Sehingga Rasul sering protes ka Allah Subhanahu wa taala. Mana protesna Rasulullah? Di antaranya Rasul pernah protes, bupa umat Rasulullah sakolong jagat dunia yang masuk surga tanpa dihisab deku Allah jumlahna hanya ukur 70,000 umat. Salah tiga kepala pak ya kira-kira orang sadata di kebawa mana sana cekain membengit kimau potongan butuh darugil budak dia ngaji tiba-tiba sholat api-ap doang orang sadatan saja tadi ngaku orang jadah doang soda kopel naon arah keunan tahiru pak bu hei seletik apa lo beta umat Rasulullah nusup ke surga tanpa dihisab deku Allah ngan 70,000 penduduk serang bege 4 juta serang eta makanya 70,000 sahabat Rasul bege jumlah 124,000 eta ge tekor kene 54,000 ari ieu makanya 70,000 kumaha eta urang sadata di kabawa? Allah, jauh. Jauh. Kok ama tukang foto mah? kumaha jeung kumaha Rasul ngabela Rasul ka umat ku karunya karunya na ka urang masyaallah umat jeung Rasulullah Gusti tambahan deui umat kaula nu asup ka surga ulah sakitu-kitu teuing karunya ka urang serang karunya ka urang panegelang tambahan deui ya Allah umat kaula mah bararod teu bari saibad ngararet aripis kaimananana laletik elmuna laletik awakna tapi gaul lebih hutang kan seri-serian haram jadah tuh lo tuh ngajakin si odas ya emang kue yang kasih pengen kredit kabeh si model dia ini bangsa tukang nyusahkan kasalaki dan gini kuat herang kanjut salaki bikin hutang pamajikan boh mantan kudu boga rasaan tak hiru lamun salaki tukang manggulan balok ulah sok hayang mobil Innova bengek salaki dia bener teh pak kurang mah sebenarnya mah ditanggung kok gadis gina eta nu sok lalawihan sok lalawihan salaki balik di Jakarta rada gering nih disan assalamualaikum bapak dia nya datang doang calai gitu barang saing ngajena geringnya gering wah yang gering nah naon gering ih di pangeran gering boro-boro ku tegak belak polo eta hiru heh kak dalak tu dalak ih cek salakin atuk lagi kak dalak ayo tebutak tenang dalak tu tetangga kawin anyar kene dalak mobil hiji motor geus dua dalak emas sakio dalak gelang dalak kalung dalak korong cek salakin ayo ngeboka korong mah sakit terus ales mah hayang tadi ya kalau cuma cengir masih toh yu anak na nambahan deh mah saya tak waktu bapak dia datang nantep benangan itu layak sekalian mah ayah etak di sana tani anak nuk itu betil anak dajal dia bener gitu pak kolot oh penghormatan masya Allah pak bo ibu bo ulah hoi kah dusun ai budak dia ku dusun-dusun teuing arek panggil jeung aing seuyeuhan ih pihewaeun ieu komo ka salakina mun asaba ka aing ge heuy ka kiai tolol atuh komo ka salakina nu ngal poe panggil ka semah bae arek panggil heuy kah kitu bu ibu bu nah kakara geulis jendol dia dadah bu. Hei, datang salaki ibu di pagawean. Lestai nak koyem nak jab-jab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapa, menit telepon hela. Cakap alhamdulillah. Jawab pula sini sih. Jawab pula sian-sian. Asok pemajikan mamang gitu ke salaki. Asok. Allah tilak cium tangan teh jing-jing langsung kurang diukan abang kulal bomong bapak nak kopi nak teh nak cai naon nak cai herang nak cai susu nak naon hayang nak langsung kurang lamun maka sepatu di Jakarta bukakan sepatu nak kitu bigang soleh mah sarongkak dina bukaan usutan kesang nak kompari haredang mah ulah omong naon cager pak alhamdulillah ulah omong naon geng salaki ngomong mah tadi ya enang pak tadi ya enang tadi ya enang pak marah moal ih itu buku-buku dan marah moal itu moal pak doma waduh dulu juri jenis ini aku mau surga aku mana oda bikang no soleh makos gitu bila mana salah kita datang aku mau jawaban nak kajen teing pak bapak temawa artos kes datang bagai salamat dagdag nuhun abdimah les teing penting bapak cager barang bapak wutuh kan saya cuma sengit gila juga ngeres bapak pikiran aku jali utuh kita buntung lengan utuh, mata utuh, gitu. Kok masih sama utuh jasa? Ulah kadang-kadang itu bu pikiran anak. Kajen pak, urusan dunia bisa disiar. Meureut urang kuari beunghar, sahanya isukan memiskin. Meureut urang kuari miskin, sahanya isukan memalarat atau tambah-tambah. Uring masuk ngaji di dia jenenge ka ustad-ustad ka kiai-kiai di dia cek kiai ge wa tilkal ayyamun dawiluha bainan nas nah eta paling babari ge maido ieu hayang nyahoni teh jelema kanungan kan henteu nyawa. Di dia di musala bisa kan ayah nuadan subuh dengan naon rame tak isuk isuk ribut nak saja nama adam niger yung jadi ayu dia tak orang nanti begugur ia jelma kuari karena itu kak maido benu bisa benar benar tak maido paling begug paling becus maido eta jelma kuari haram jadi apa jun kerut malu maido be ih eta karena maido aing mah teu cocok di imaman ku saya tadi ya. Kunaon dia teu cocok aing mah teu kena. Kunaon dia teu kena aing teu cocok. Cek tetanggaan atuh imaman ku dia buruk. Ih aing doi can pernah. Jadi atuh nu kaontong urang dia ngomong. Jelema ku ari teu kana ditu. Kabeneran bareng imamna was-was. Nu ngamumna si Pardi. Cek imam usali par. Usali par. Usoli par par usoli par par usoli lain kalau yang be balik mana lain yang mending balik lah cek cek pemajikan aku nang kakak balik lain yang tegak hati sholatnya absen gitu iya aing digerokkan marulu ku imam cek kaju dan GR jadi gerok-gerokkan aing digerok-gerokkan pak isin aing laju gak mas cek eh cek makwari marah indok bebala reki ketungan panitia dia nangkan. Iya dia panitia sakit kes gagah gawe ulah dipaido. Betul apa tidak? Ayah bae panjang ngomong ayah teh cocok iter bali dia. Ayah bae ngomong nek nanti teh cocok. Iya masakeun henteu. Cok ayah kaciri ku kula ka ayah bae. Ih, geuleuh. Nyaya mereka deh jeung UM ge urut mae dabah. Geus aing jadi ciri. Demnya jadi ciri dem. Woi, jadi ciri jaga di akhirat. Bila mana terpana hejo urut mega bah, urang sadatani. Dulu di komunitas itu mah bodoh, mau sengkleh-sengkleh ku bodoh. Luas pokoknya bila mana kejaga di surga, neka surga ka di akhirat aya terpana atel urang dia eta berat. Ulah yang nu bagus. Atuh kata sok gede na bila butuh kadeuleu ku kula. Atuh ge kadeuleu. Hei, terus. Wa tilkal ayyamun udawiluha bainan nas. Ai endek nak ai tadep tade. Ai mending aja ngajeng. Endek moal. Wa tilkal ayyamun udawiluha bainan nas. Banyak sekali yang ini. Wallahu alam bi muradih, kehidupan manusia berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Kadang di atas, kadang di bawah. Meureun urang kuari miskin saenya isukan mae rezeki, alhamdulillah. Eta pa mun boga pamajikan kos kitu bapa pelem tanto. Pa jawab ngeunaheun tanto. Pungeunaheun eta boga pamajikan model kitu. Makana teangan pamajikan mah pamuda nu saleh. Ulah asal geulis bae, salah pamuda mun neangan pamajikan geulis bae salah. Kitu deui parawan. Neangan bisa laki asal kasep bae salah. Kasep jeung kageulisan bisa robah. Betul betul. 3 tahun berobah kageulisan mah. Ka kasepan 2 tahun robah. Bener. Bener teu? Mata boga pamajikan apa muda? Euy. Jangan beragama, geus teuing goreng ge. Jangan cek aing mending nu goreng. Nu goreng mah sampai kapaeh goreng bae. Oh, teroba-roba. Pan dia menggoreng nak boleh ngabakat untuk menggoreng nak. Oh, ini dia macam baru baru goreng macam ada buah. Eh, turunan angkoh dijen. Mending goreng. Lo goreng menurut ibarat duit sambung mah diterima baik. Urang lelempangan dua minggu terempat edo maling jago goreng iyo. Juri betul begian juri. Barang mendakan pun juri kuat. Tais, aing cek juri nggak kena model dia. Juri kuat kalah labur juri tu. Hei, ulah asal gelis bae pemuda. Jelema gelis mah kadang-kadang sok. Sok aing geul. Alak aing ku dia antre di budeun dia 10 kene. RT Hansip tu deuleuh cenah ka aing hayang. Bo, teangan pimpinan tuan anu saleh. Ieu mah asal goblok pimpinan tuan asal ti Jakarta, ti Jakarta. Sabeuting teh sok salat, jeung teh bisa maca Quran, nu penting mah cenah asal ti Jakarta. Duitna loba, mobilna Innova, hoream menang nyawa, lebok tak ku dia. Atipu teh goblok pimpinan. Ngade. Maka Rasulullah protes. Cek Rasulullah Gusti, tambahan deui umat abdi ulah 70.000 teuing atuh tambahan. Kumaha eta? Allah ka Rasulullah mah beda. Ha Muhammad. Cek Gusti Allah. Ditambahan ku aing. Tina 70.000 saurangna bawa rombongan 70.000. Berarti 70.000 kali 70.000 kurang lebih 4.900.000.000. Katakan 5 miliar umat Rasulullah nu asup ka surga tanpa diizan deui ku Allah. Alhamdulillah. Tah lamun 5 miliar umat Rasul nu teu diizan deui ku Allah ka surga, ieu kira-kira urang sadatana jeung urang kopi bra kabawa. Geura haram jadah jangan bawa. Geura. Oh, coba kemudian bawa deh. Enggak lah. Kurang uji deh. Wari. Umat Rasulullah di zaman Rasul dugi kaya nak 1.437 tahun. Atu ayam badan umat Rasul 20 triliun mah. Teng melawi. Ima kakaraknya 5 miliar. 1 triliun. 1000 miliar. Allah mudah dia mata kepada dia Allah. Wah. Allah kumaha tak segitu. Waduh, Kangjeng Rasul ngadoa dewe ka Allah. Cek Rasul Gusti, ulah sakitu teuing atuh tambahan. Heeh, cek Allah Muhammad, ku aing tambahan. Nanti nu cau. Siuk, siuk, siuk dirahasiakeun siuk kanana. Rasulullah geus terangan entah berapa ratus miliar atau triliun jumlahnya siukan pertama dan ketiga. Wallahu alam bisawab. Allah anu terang hadirin ngan moga-moga urang mah ieu nu aya di kabehan singka asupkeun kana siukan anu eta. Amin. Begitu urang sadar tani neuk kana neraka jadar geulieu. Pernah muludan ngan seok bekasiuk. Alhamdulillah. Ngan mucung teuing bururung beranggak deui tungtungna. Atuh Allah ngusruk deui bae. Untung bener teu pala ngagoyot ya aduh. Hadena aya terpelekas siuk teu putra. Ngan Allah ngan nika dina ayat Al-Qur'an, cek Gusti Allah, wala sa'fa yu'ti karam buka fatarbo. Hayang boga anak bisa maca Quran. Hayang boga minantu bisa maca Quran. Hayang teu boga anak anu berakhlak. Pasantren. Kareng ku jeung sia. Jadah sia. Anak hayang boga anak anu saleh mah santren teu beuk. Dididik di pelajaran ngaji ngimpi jeung model gitu Pak. Nu kitu eta ngaranna melak ngalamun buahna mudah-mudahan. Kata hayang panen atuh bubu angge hayang panen cara deung-deung 10 ton 20 ton aja melak parena atuh henteu aja kumaha atuh mudah-mudahan ditolong jelema cager ge ka gebleg heulan. Atuh hajing balikeun bae geus kalian ngomong. Di dalam aku ari karar itu. Yang boga anak anu saleh. Dididik henteu, dikitu henteu, dicita ngaji henteu. Rek kumaha salehna? Betul apa betul? cing mukpan cek Gusti Allah wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Muhammad isuk pageto cek Allah aing bakal mere perkara nu leuwih puas pikeun anjeun. Ditafsiran ku ulama dina tafsir diceritakeun aya syafaatul udhma tegasna syafaat Kangjeng Rasul. Ieu nu diharapkeun ku urang hadir sadaya syafaat Kangjeng Rasul sehingga Rasulullah hadirin asruk-asruk kaneangan umat. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, nu mawi ibu bapak lamun urang takdim ka Kanjeng Rasul wayahna wa min ma'abbatihi sallallahu alaihi wasallam nasru sunnatis saniyah. Setengahna lamun urang ngaku cinta ka Nabi, resep ka Nabi, nasru sunnatis saniyah harus mengikuti dan menolong jeung ngagungkeun nagedekeun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya cek ulama diceritakan idla dalila ala tariqi ilal ilah illa mutabi'atur rasulil mu'mila fi halihi wa fi'alihi wa maqalihi fatatabi'an walitabi'in la ta'adila. Naon gitu lah buat santri mah dibobok bener demang ayah santri di dia nah bahar bahar rojat, bahar kamil, bahar towil nah badak bahar ya tangan aku gitu bu lain laguan ini dangdut lain artis mah capruk im artis pedi terurutan ih pemuda di sudah tadi sadar tani beling jago ngomong gitar berleng di mana aku berada atau buku di mana dia ngejedong nah buku dia tidak sadar tani di lembur sorangan kot poho deui mengapa cina aku jadi begini atau salah ada gigit tuan aku cina tak ingin sendiri atau mabu dia ke Gunung Karang kurang tadi itu. Boh, hei. Idla dalila teaya deui jalan menuju karidoan Allah. Illa mutabi'atur rasul angin mengikuti tindak tanduk Kangjeng Nabi Muhammad. Mun hayang menang rido Gusti, kudu mengikuti Kangjeng Rasul. Dina naonna? Bihalihi dina tingkah lakuna kumaha eta Kangjeng Nabi pak Kangjeng Nabi manusia dihampura dosa ku Allah Rasulullah mampu kesyakin ahli sur dihampura dosa tapi Rasulullah teren sampai sabeting maca istighfar 100 kali ari urang dumuk ahli neraka dumuk urang ahli neraka belum tentu ahli surga omong naon sholat tebek ngaji api ap sodak kopel mata sholawat ayah gelap doang berisat Allah masalah sini banget ayah api masa istighfar kotok teh kena pare astagfirullahaladzim dikoreh dia kotok parah puji gede lho iya hain lho etak kotok saja budak kan gitu ayah pemasa si bergeriat hulu astaghfirullah lo babayaren astaghfirullah ewe injemen bener cing malah saya isik padaku waya anak to sholat nak nanya kulaya kesepuhan sedimnya dim hei iya di dia wiridan to sholat maghrib di halanan yang sholat subuh ayah kena ini tadi dia ndak ira mikir mang ndak ira ha ndak kena bebe ini kabur rumon kek deh ndak ira ulang ke sholat ibunya lo bahkan maca is ta salat maghrib astagfirullahaladzim ta salat maghrib isa subuh ta dohor asar pejeh mamang dohor di leweng keneh asar di jalan keneh atuh coba ieu musala atuh sia-sian maghrib isa jeng subuh atuh di waktu behalana komo bari jeng kabeh mah panabi mah can pernah ninggalkeun berjamaah. Mung sakali unggur rek pupus pala hadirin sadayana. Harita rek salat subuh Sayyiduna Abu Bakar anu piurang imaman. Ari urang umat aku gede laga. Dong geus ahli surga bae. Nek ira mikir, nek gede bae. Sampai irah angkeun sampai modar. Kayak deui gede gereget kula. Kayak deui kedai. Mata kayak teh. Balik ke dia. Carakan anu salaki. Hadenge ku kakak. Tidak malu din. Tadi kakak ngadengin kan tante. Oh molot atau salah kini. Tunggu dengen. Kok gak ngeri bibir bari molor. Udah siapa molor iyo. Eh tak kiai lain galak lain hewa karunya. Gitu. Kurang iya geskol. Kudu gak belas pol. Tereh mod. Ngos kak. Udah berjamaah. Ayah wanukir pak, misalkan bapak macul bae, kipa majikan kakak ayah wanukir macul bae, heh, nak kemana kakak? Nak macul hiiiih, macul bae, enggas sudah masuk bae, gerang aja, gerang aja Masya Allah, Allah urutan yang dunia bae, gerang aja ayah etak di sadatani, pak majikan nukitu, jawab ayah bikang nukitu, mun ayah aing mentahi jiwayah. Dia mah lain, ndak kemana kak, ngaji, lek dah ngaji. Naon ngaji bae, oh benangan, anakku udah 18 aing kerana hadai, bohu atuh bokin betama cek salakin amari ngeloyir atu eta cina ladang ngaji dah 18. Masya Allah, lek tuh ngaji. Ibarat itu tuh dalam meninggalkan kasawah kali itu gerak itu anak ku 18 tak cukup di paraban ku kulhu, tak cukup di paraban ku ngaji gitu. Kewajikan orang mah pak jangan jauhin bawa kasur anak raka bengan darna. Masya Allah sukan pak ya bapak kemajun eren Masya Allah salat tuh di musola tuh kamong tuh sentruan bay. Wah ada nanya pak etai di Mekah mak ya tanung anadan di Mekah dilian Masjidil Haram lamun adan etak iya kula sering ada yang ngikin di masjid-masjid sejen gitu lian di Masjidil Haram hayya ala salah hayya ala al falah Allahu akbar la ilaha illallah atuh bener ngajak salat mah kudu kitu hayu urang salat kitu pan hayu urang nyokot ka bagjaan kitu hayu urang salat antar di Mekah mah adana kos kitu ai di urang bisa datani di kopi bra pada rincang gunung buntung ada nang lain deui. Hayalah salah nyebutannya. Hayalah salah. Ha. Tungtungna nu datang aki-aki dua nu. Ha. Eta ieu ha ieu. Nu datang ha tungtung. Aki-aki nu bengek nu ha. Anu aing teh kalawa. Ha, eta ieu dia adana ha. Bae. Tungtungna nu datang nu ha. Masak nu adan budak ngora. Budak korok panceng kena adana. Allahu akbar. Pak rek naros kuring semangat teu datang mah, Pak. Aki-aki semangat. Cek aki-aki. Ai, budak nu adan lu masyaallah. Mana peci aing? Guk. Baju aing mana? Guk. Celana aing mana? Guk. Samping aing mana? Guk. Lembang kamu saulah ka masjid teu make celana. Kabeh nyang sa ditak-tak oreng. Orang datang ke musola cek aki-aki jah lumayan keneh sama dia. Cek pemuda lumayan dah lah ta. Ngujurnya hideung. Nya geus peok teu tasbih deuleuh. Bedangna geus murudul. Dua beti ngagoyot. Dim, geus ajam ya Dim ya. Ampun aku Pak, setiap kula ceramah bulan maulud, kula kadang-kadang dibawa satu jam. Nah sebabna, sawara kula dibagi-bagi, kesehatan kula dibagi-bagi, punten ke... Nah ngerana wa amma bin ya'mad rabbika fahadith, buka-buka sih kula ngajarkan larain ke kaula. Ya kan tanggal berapa ya, tanggal... Mulut tanggal berapa ya? Tanggal genep ya jadwal ke 14 tempat kula gitu. Mantap pemajikan kula mata dikek Kang karunya almarannya. Akang ka mana deui kitu. Mata biasa kitu ka Neng. Nah, kamari pan emas kakurangan di Neng. Ye kurang mana kasadapannya heula kitu teh. 7 juta deui teh sabaraha teh sakeuna. Kula cocok ngir dim teu buku ieu panitia ieu kan. Mantap Bu, lamun mula mulut kuring bicara ngobrol jeung pamajikan. Pamajikan ngartos. Eta jeung anak mah jeung anak. Cek anak, cek pamajikan. Pan anak kula sok abdi datang. Shh, cek pamajikan, tos cukup sasalaman, abdi rek istirahat. Kula ngomong jeung pamajikan ngobrol make kode bae. Bener. Terangan istri, da suara nanti pake. Kecuali kuring aya sepuh, aya abah, aya ibu, aya guru, dembe. Istirahat nak, kata sok aina siang dua ungi dua siang hiji kan capek. Nanti kita mau ngobrol kode baju majikan, mendek dah harga cuma majikan Kang, cekulan. Itu tadi di aja, main ngopi ke Kang, cekulan itu menawaran kopi susu ke Kang. Kalau aing hayang itu kan Kang. Cuma cengir si Udin bisa maman haram jadah siap dewaan tempura lamun kula di dengan sejam tadi kula ceramah jam 9 Bu Pak lewat 5 menit kula di jam 10 lewat 7 menit jadi ke sejam lebih ya ceng ke sejam dah itu bener siapa kejar si doa disodok siapa meren aduh udah beres itu kan foto yuk disodok meren lah kalau mau ditambahan cenah meren ke haji ngomong sejam udah bikin sejam kejakan ini cenah meren 30 menit baik tolol sia aing mau ajam sia aing ke buta aing ngerti tah udah jam 10 lewat 10 menit tolol sia idlah dalilah di jalan menuju karidoan Allah terkecuali hadirin mengikuti tindak tanduk kanjeng Rasulullah pihalihi dina tingkahna Rasul berjamaah teren laju ka dituna mata istighfar sampai sapeuting 100 kali. Ari urang coba bapak nembawi manusia nu meunang ridha Allah Subhanahu wa taala jalma nu nguatkeun alam dunia hiji pak mupunten ieu alam dunia can dikiamatkeun ku Allah gara-gara hiji Allah ningali kana kebo ningali kana sato kana embe kana bedil kana anjing kana berit kana careuh kana kotok kana bebek berarti jelema geus dipandang ku Allah. Dua, numatak dunia dikuatkeun kene ku Allah, ieu Allah masih kene mandang ka aki-aki jeung ka nini-nini. Cek aki-aki jeung nini dah kula kagabah dari. Aing cek kieu panguat dunia kieu. Lah ngalunya ya kae. Cek ya gih horeng ieu dunia kuat keneh jeung gara-gara ara aya aing. Berarti aing patok dunia aki-aki anu mana? Anu hardolin dahar modal ulin. Kalau pariu sama. Aki-aki anu mana? Nu ieu ya bah, punten. Wabil asharihum yastaghfirun wabil asharihum yastaghfirun aki-aki anu tengah peting hudang salat sunat tahajud salat sunat tob Udang tibeting langsung sholat sunnah dua rakaat, tidinya langsung maca istighfar astagfirullah. Hal azim ali wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali ashabil huquqil wajibati alayya wali masyaikhina wali ikhwanina wali jami'il muslimina wal mu'minina wal al-ahya'i minhum wal mang mentakeun hampura jeung diri pribadina jeung indung bapana jeung guru-guruna jeung anak keluargana jeung tatanggana muslimin muslimin nueta aki-akina mantak lamun urang hati di sedaya hayang menang dadajat anu luhur tukang kota di sisi Allah lain di sisi jelemak. Namun orang yang menang derajat anu luhur di sisi Allah kudai kudang tipe mantolabal ula saharan layali asajal manun yang menang derajat anu luhur di sisi Allah maka kudai kudang tipe ting sholat tahaj sholat haj sholat top mun hayang jembari di sholat tuh gitu mun hayang rizkina kontan hari tak kena dibayar sholat mait hari tak kena menang duit bawa alam kena jeng letik nah. Pada gitu sholat tuh aku mah gitu bu dengekan dina sholat tuh doana Allahumma ingkana rizqi fis sama'i fangsilhu du gusti lamun memang rizqi abdi ayat ilhur langit pang turunkan berlek hujan kabeh kebagian lebeteng banjir betung-tung nah. Wa ingkana fil ardi fa akhrijhu mun memang rizki abdi aya di jero taneuh pangaluarkeun guruduk dangdur. Ada di jero taneuh. Bener. Wa ingkana ba'idan fa qarribhu mun memang rizki abdi jauh gusti pangdeukeutkeun unggal poe ngaleut pedagang balung ka unggal dapur. Dalo pedagang-pedagang ka kabung-kabung tahu bulat. Digoreng barang penting wak wak wak wak wak sekarang tahu bulan ya kau ngal jelemak kalau kita berduka pada rincang tahu bulan kau ngal dapur ya kau ngal kempur bener anak yang kocer jadi kayak tahu bulan istai ngerti pedagang ya tamah berusaha bener atau jatah hei apa kamu aja istiqbal jadi masalah ibu di imah kesalat maghrib terkecuali nembung anak letik kula kita main dong nembung anak letik mah nu iya ceri nu itu jendol nu iya ngising nu itu yang dahar nu itu yang susu pan bapaknya mau boro-boro ngadang hak beki anak mewek los bener tuh bu nah dia cek ibu bukan deng atau jadi bakat dia mantap jasa ibu-ibu karunya pak gede orang mau bisa ngurus anak ayo gitu hayang karena kula tanung buat anak cek majikan tungguan kasa kedemai anak ayo kemana? Nek kondangan kata tetangga bantu tak bantu tetangga oh ulang ulang kabar oh mual begitu kula nuk ayam berdua sejam setengah mah wih jim modol itu jendol ragak wih yang nyatu itu mewek wow ribuh ayo mending urus bebek gitu ke dia ribuh ibu-ibu karunya tuh bener tebu capek tebu salah kenang nagang kadang huang kalau kalau sok main datang ke ibu-ibu pak betul apa tidak bu? Capek tang urus anak mantak mual mahi hok indung mah jeng hok bapak ke anak lain deh indung mah ngandung bener? Mantak ke anak ngejajal anak anak salah jangan goreng woi ya tuh di timan kota lebatan jelemanu raja baik anak anak biasa baik woi bagus dimang anak bangun kaya danan anak emak hulung-hulung ngeteing nang helang-helang-helang ngeteing nang pinteng-pinteng-pinteng-pinteng ngeteing kumane ngalak asaha bapak hideng emak hideng kumane meni genuk aku dengan anak tengkorak dia uyuhan tuh doang jantung tarat nah. Atuh mana hideng bapak nak atuh anak lagi genuk mantap kemana kita ibu ku karunya-karunya tanah kokok nak sudah mulai ada anak dah gitu ya iya anak dah ada buku anak saha dan anak dua anak tete biar anak juri dan anak jelemah Hei, terus ya. 2 menit teh. Iya, sudah lah. Gak jam-jam lewat siapa? Pasti saja, meta bang-bang, ngulus macam-macam minta. Mencari-mencari, tadi candu-candu. Pak, wayah nak, macam istiqtar. Pak, cek ibu. Enak mah, tadi teh gaya tak karunya kan kau orang. Ayo orang sekolotnya. Pak, di bukos anak, udah mah anak, jaga segala dek. Meski baik kau dimakan orang kakak kasawah sakau buruna anak dah kesemarisah terkita ke orang tu anak sok diberek anak orang lulu main alhamdulillah mes dalam mikir kau orang sekolot jaga kau dimakan pikir pikiran tak jatuh kuburan betul apa tidak mawa naon urah di kuburan orang sorangan dah mulain amal cekiai ge panata awuh nunga batura masya Allah mes kak mes kau dimakan mes kakak masjid nan tas mandiri penuh berjamaah bawa kembali kau macam beres salat isya. Bisi geus datang kayo masang heuk deui. Mata eta kakanya tuna geus asar. Bae. Jengkel ulah. Geus kak amalan. Hooh, sok salakina dia ge kudu amalan. Atuh ndak pula ge. Pridan. Akhir itu. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu wal hayyul. Wa atubu ilaihi min jamil ma'asi. Baca 5 kali pak. La ilaha illallah daulah syarika la laul mulku walau lamu yuhi metu ala kuli saing. Nyaun dia kasih kodir nama. Ayat maca 10, ayat maca 7, ayat maca 5, ayat maca 3, ayat hente. Udah sadatani tan hente. Allah ma'ajirna minan nar. Baca 7. Allah ma'antas. Pemingkas. Kaile kaya udus. Nyawan nangin kata daun salam doang iya. Sehingga na tukang ngudu kabeh urang diri. Terus baca laqad ja'akum qadituna turu qadituna tulijul laila bin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal tarzuqu man tasha'u bi ghairi la ya rabbi subhanaka subhana subhanallah telepulo subhanallah subhanallah subhanallah ulah kaca kancang mohon amprekan doang nuru ulah kancing edan subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah kancangan mau bener bang bang ceng mau ale tak subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah kok semloh jajal alhamdulillah kan jangan mau enak alhamdulillah omong Allah akmal mau dengan jangan mau berjasa Allah berlok berlok berlok berlok berlok berlok berlok berlok berlok diganjar itu tanya hanya berlok baru-baru diganjar gampang ya hese berlok jadi nyamuji la ilah la ilah 33 hadirin sedayana lalaki 33 ibu 33 I love you mau baik kalau itu cenah yang 1000 sorangan baik tipe ting sedekat coplok tahu dia sebodoh amat jadi yang ngadoa imam nu ngadoa udah nu ngaminat ibu yang ngadoa di imah cenah kiai seribu ibu ulama jalma bod balai sekolah agam di tanah kokolot ngangon terus jadi kulama teu bisa maca kur teu bisa maca ar bisa napa teh do adoa ku Sunda bae Allah mah uning kia ibu ngadoana dengekeun ya Allah Gusti dengekeun ya Allah Gusti hampurakeun dosa abdi dosa ibu bapa abdi dosa guru-guru abdi dosa salaki abdi dosa putra-putri abdi dosa tetangga abdi ya Allah paparinan abdi sakeluarga topek hidayah sing resep kana ibadah jauhkeun fitnah dunya jeung fitnah akhirat putra abdi kabeh sing disaralehkeun ya Allah panjangkeun abdi umur nu barokah ulah ka deureut mautan ya Allah lamun can datang can dihampura dosa abdi ya Allah ulah ka deureut mautan ya Allah terakhir minta dunya bikin bekal ibadah langsung bae ka ibu kieu langsung ya Allah duit ya Allah duit ya Allah duit ya Allah stres urang ya Allah ya Allah keringetan tilu bulan ya Allah duit ya Allah duit listrik tapi cabut ya Allah salaki gering bisul dalam menas ya Allah terusahkan ya Allah dan kakajut-kajut tapi bisul ya Allah duit ya Allah duit terus kita bayar langsung endah atuh endah ya rojaku ya goniu duit tujuan anak atau supaya ya Allah duit toh anak duit masih bener tolong alham jadah doa bapak tidinya bapak geus ngadoa teh salah sunah maghrib bak dia maghrib teruskeun ku awabin mun bisa 20 bau laju bae asur bae hayang ku maneh cenah teu kuat kayak kulama encok 10 teu kuat encok keneh bae kulama rematik genep tepuas genep, opat, minimal dua, pak. Awabin. Tos salah sunah pada maghrib, sambung ku awabin, dua minimal. Modar bengos. Jengkel aing. Ai pas awak mabur mah cobak sakota, dua kotak teu mampu, ngeting maneh juga. Tah tidinya langsung nungguan Isa, muncan Isa tiam. Eta mah mun geus Isa. Atuh Isa langsung didinya nungguan. Tabeh beduk ke pemuda, ceng, pemuda euy, pemuda euy. Pemuda euy. Tabeh ku sia beduk, tolol. Sia pedas. Losok tabeh-tabeh nah. Pemuda yang mana beduk tilok kana yang batur. Begitu tabeh ku mana beduk. Atuh akan digoyang kabeh nang musala. Ni nek ka buka pasar kok goyang kabeh ngitu. Nah naon? Adan budak mara langsung qobliya Isya. Salat Isya, ba'diyah Isya, balik ka imah. Atau witir heula bagusna. Tilu rakaat tilu maloba. Balik ka imah. Assalamualaikum. Jawabmu. Salaki turun di musala atau di masjid. Di bapak ku pamajikan bari make mu kena kena di pangsalatan. Papanira. Sanajan pamajikan urang jendol. Petot, lamun mapajeng salaki bari make mu kena kena. Woi, bagaikan sang bidadari yang turun dari leutang. Salaki napa? Dah sama dia dalam meniputi mukenana kemana bangga sama hidung iyo kemana cek ibu-ibu nah bapak dia bisa baik bapak dia meniputi huis nah iya orang dar beres dar mulai wakil kena nonton TV belajar maca Quran mulai kebal sampai jam tilu be tidinya setel TV teng behejo pada unan-unan dia mau lorak di tunan. Makana dengan peringatan Maulid Rasul, moga-moga orang Allah hiji sing dampura dosa, ditetepkeun iman Islam, jauhkeun fitnah dunya jeung fitnah akhirat. Moga-moga orang Allah jaga DBK masih menang sapat Rasul. Amin ya rabbal. Sakitu nu kapiatur hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.